Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azzaqanillahu wa barakallahu fikum. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Usul Sunnah, masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu al-iman bisyafa'ati yaum al-qiyamah. Iman terhadap adanya syafaat di hari kiamat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di antara pokok akidah ahli sunnah wal jama'ah, wal imanu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beriman terhadap syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da ma ikhtaraqu wa saru fahman, dan kepada suatu kaum yang mereka keluar dari neraka telah dibakar oleh api neraka dan menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama ja'a fil azab. Mereka diperintahkan untuk dibawa ke sungai yang ada di pintu surga, sebagaimana yang datang dalam asar hadis-hadis. Kaifa syaa Allah wa kama syaa Allah, innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi. Bagaimana kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya wajib untuk mengimaninya dan membenarkannya. Bahwasanya nanti ada suatu kaum yang mereka keluar dari neraka setelah menjadi arang, kemudian diperintahkan untuk dibawa ke suatu sungai, sebagai mengatakan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Nah, yang ada di pintu jannah. Nah, wajib kita imani dan wajib kita benarkan berita ini. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, fasyafa'atu sabidatun linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syafa'at ini tetap dan ada pada Nabi alaihi salatu wasallam. Wahya fi arasati yaumil qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Allah. Assalamualaikum. Yang disebut dengan syafa'atul udmah, syafa'ah yang sangat agung, yang tidak ada yang memilikinya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinama yastadda bin nasil haul, ketika rasa ketakutan yang sangat luar biasa pada manusia. Wa yadhabuna ila Adam, summa ila Nuh, summa ila Ibrahim, summa ila Musa, summa ila Isa, kulluhum ya'tadiru bi'udrin minal a'dari al-ma'rufah fil hadis. Mereka manusia pergi kepada Nabi Adam, kemudian pergi kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, Isa, dan mereka semua meminta udur dengan udur-udur yang ma'ruf di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang syafa'atul udma, hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya di antara para a'immatul hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika beliau mengatakan, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Saya adalah pimpinan manusia, penghulu manusia di hari kiamat. Nah, tahukah engkau kenapa bisa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat mengumpulkan manusia semuanya. Dari generasi awal sampai generasi akhir. Nah, pada satu tempat. Ya. Di mana tempat tersebut rata. Kemudian matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika itu berada dalam kesulitan. Nah, sehingga sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kepada mata kakinya, pedisnya, lututnya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Nah, dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan keputusan. Ya. Dalam keadaan seperti itu, mereka manusia mencari siapa yang bisa memberi syafaat. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa memutuskan perkara di antara mereka. Ya, sebagian mereka mengatakan, kita pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Wahai Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu dengan tangannya langsung. Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh padamu. Bahkan Allah merintahkan malaikat bersujud kepadamu. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nah, tidakkah engkau melihat keadaan kami sekarang ini? Belum ditetapkan putusan dalam keadaan yang sangat menegangkan. Ketakutan yang sangat luar biasa. Nabi Adam AS meminta udzur. Dikarenakan beliau pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah dan mengeluarkan dari jannah ke dunia. Nah, hingga akhirnya mengatakan, nafsi, nafsi, pergilah kalian kepada selain itu. Pergilah kalian kepada Nuh. Datang kepada Nabi Nuh AS. Nah, begitu pun keadaan. Nabi Nuh minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Begitu juga Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya. Mereka meminta udzur, tidak memberikan syafaat kepada manusia ketika itu. Nah, sebutkan udzur-udzurnya dalam hadis tadi yang panjang. Udzur Nabi Adam apa, udzur Nabi Nuh, udzur Nabi Ibrahim, udzur Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, hingga mereka manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW, fayaqulu ana laha. Kata Nabi, saya akan memintakan syafaat untuk kalian. Wa yadhhabu fa yakhiru sajidan tahta al-'arsy tawilan. Nabi Muhammad SAW pergi dan tunduk tersungkur dalam keadaan sujud yang panjang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadullah bima hamid la ya'rifuha al-an. Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sekarang kita sudah mengetahuinya. Wa innama yulhimullah iyyaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut. Summa yuqalu lahu irfa ra'sak wa qul yusma' laka wa sal tu'ta wasfa tusaffa. setelah Nabi SAW sujud dengan sujud yang panjang, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan, angkatlah kepalamu, ucapkanlah, niscaya akan didengar untukmu. Mintalah, niscaya akan diberikan. Dan mintalah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Nah, di mana syafaatul udma ini di antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaatul udma li fasli al-qada, untuk memutuskan putusan di antara hamba-hambanya. Nah, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Walau syafa'atun akhar fi rafi darajati qaumin istahaqu darajati dunya fil jannah wa yashfa'u fihim fayarfa'uhumullah. Dan Nabi SAW pun memiliki syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya, syafaat di dalam mengangkat derajat suatu kaum yang berhak mendapatkan derajat yang rendah di dalam jannah. Kemudian, Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Nah, harusnya mendapatkan derajat di surga yang paling rendah dengan syafaat Nabi SAW mendapatkan syafaat yang tinggi di dalam jannah. Ya. Surga ini bertingkat-tingkat. Ada yang berada di tingkatan yang paling bawah, kemudian berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Nah, sampai Nabi SAW mengatakan, inna fil jannah mi'atu darajah. Sesungguhnya dalam jannah itu ada 100 derajat. Nah, setiap derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Ya. Dan tentu kenikmatan-kenikmatannya pun berbeda-beda. Nah, tingkatan jannah yang paling tinggi, yaitu jannah firdaus al-a'la. Sehingga Nabi SAW menganjurkan, kalau engkau meminta, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Nah, tapi tentunya seringan-ringannya nikmat yang ada di jannah sangat luar biasa. Ya. Barakallahu fikum. Wa fi qaumin istahaqqu duhulan nar fa yasfa'u fihim fala yadkhulunha. Begitu juga syafaat terhadap suatu kaum yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, kemudian beliau memberikan syafaat kepada mereka sehingga mereka pun tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini pun di antara bentuk syafaat yang lainnya. Nah, ada beberapa kaum yang berhak untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian diberi syafaat oleh Nabi SAW sehingga tidak masuk neraka biidznillah. Nah, wa yashfa'u fi qaumin dakhalu finnar binnudum allati irtakabuha wal kaba'ir allati irtakabuha fayasfa'u fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasfa'u fihim annabiyyuna wal malaikatu was salihun hadhihi syafa'atun wa syafa'atun akhar yusarikuhu fiha al anbiya' was siddiqun was salihun wal malaikah. Nah, atau syafa'at, dan syafaat kepada suatu kaum yang mereka masuk ke dalam neraka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan dan dikarenakan dosa-dosa besar yang mereka kerjakan, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Nah, sehingga dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Baik. Wa yasma'u fihim nabiyyun. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya memberikan syafaat kepada mereka. Para malaikat, orang-orang soleh, ini merupakan syafaat dan syafaat-syafaat yang lainnya, ini berserikat pada syafaat tersebut, para nabi, para siddiqin, para solihun, para malaikat. Nah, sehingga di sini ada syafaat yang sifatnya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang sifatnya umum. Nah, baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagi para nabi yang lainnya, para malaikat, orang-orang soleh, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan masalah syafaat, perlu kita ketahui bahwasannya syafaat, nah, ini terbagi menjadi dua. Ada syafaat duniawiyah, ada syafaat ukhrawiyah. Ada syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Nah, syafaat duniawiyah ini terbagi menjadi tiga. Nah, yang pertama syafaat istiklal, i'anah, dan amwal. Ya, syafaat istiklal, ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Begitu juga syafaat i'anah, sifatnya bantuan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan yang ketiga syafaat yang sifatnya harta, ada yang boleh, ada pun yang tidak boleh. Syafaat yang sifatnya istiklal yaitu syafaat an-nafsi lidatiha. Nah, syafaat terhadap diri. Nah, secara zatnya ini syafaat yang sifatnya istiklal menyendiri. Nah, yang kedua syafaat amwal, yaitu memberikan syafaat kepada seseorang dengan harta yang bisa menebusnya. Ya, syafaat amwal. Nah, barakallahu fikum. Ada syafaat istiklal, misalnya di dunia seseorang dia melakukan kesalahan. Nah, atau mungkin seseorang melakukan kesalahan. Nah, kemudian seorang memberikan syafaat supaya diampuni kesalahan tersebut. Mungkin orang ini memiliki kedudukan dan sebagainya. Nah, sehingga dia tidak jadi mendapatkan hukuman. Syafaat harta seseorang tadi misalnya, dia harus mendapatkan hukuman. Nah, tapi dengan harta sebagai tebusannya, dia tertolong dan tidak mendapatkan hukuman. Ada juga syafaat yang sifatnya i'anah, bantuan. Ya, seseorang berikan syafaat di dalam mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, ini antara bentuk syafaat yang ada di dunia. Apakah berkaitan dengan diri seorang zatnya, atau berkaitan dengan harta, atau berkaitan dengan bantuan. Nah, dan para ulama membahas tentang syafaat fil hudud, memberikan syafaat di dalam hukuman-hukuman. Para ulama sepakat tentang haramnya memberikan syafaat dalam hukuman-hukuman apabila telah mencapai hakim. Nah, hukuman tersebut telah ditetapkan dan telah sampai kepada hakim. Nah, adapun sebelum sampai kepada hakim, belum diputuskan, maka kebanyakan para ulama mereka membolehkan syafaat tersebut. Nah, dalam artian tadi orang-orang yang bersalah, misalnya, kalau seandainya belum sampai kepada hakim hukumannya, ya, boleh memberikan syafaat kalau ada maslahat dalam syafaat tersebut. Nah, kita memiliki kedudukan misalnya, ada orang bersalah. Nah, kita minta supaya orang ini dimaafkan. Nah, dengan harapan orang ini berubah menjadi lebih baik. Ya. Atau dengan harta untuk menembus daripada kesalahan-kesalahannya tersebut. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada hakim, ini tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau syafaat tersebut sudah sampai kepada hakim, sudah diputuskan orang ini mendapatkan hukuman demikian-demikian. Nah, seorang mencuri misalnya, sampai kepada hakim, telah diputuskan hukuman orang ini dipotong tangannya. Tiba-tiba ada orang yang memberikan syafaat. Jangan. Nah, orang ini dimaafkan saja. Ya. padahal sudah ditetapkan hukuman oleh hakim. Maka ini tidak diperbolehkan. Adapun kalau belum sampai kepada hakim, nah, maka diperbolehkan memberikan syafaat. Syafaat yang ada di dunia. Nah, ada syafaat ukhrawiyah di akhirat. Terbagi menjadi dua macam. Ada syafaat yang manfiyah. Ada syafaat yang musbatah. Musbitah. Ada syafaat yang dinafikan. Ada syafaat yang ditetapkan. Nah, syafaat yang manfiyah, yang ditolak, dinafikan di akhirat nanti, ada dua macam. Yang pertama syafaat yang sifatnya syirkiyah, kesyirikan. Yang kedua, ada syafaat yang tidak sah. Nah, ya, syafaatun lam tasih al-adilatu alaiha. Syafaat yang dalil-dalilnya tidak sah. Nah, syafaat kepada orang-orang musyrik, ini tidak diberikan kepada mereka dan dinafikan. Allah mengatakan, فَمَا تَنْفَعُهُمْ syafa'atu syafi'in. Nah, syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Nah, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَلُعُونَ مِنْ دُونِهِ syafa'ah. Dan juga orang-orang yang menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak memiliki dan tidak mendapatkan syafa'ah. Ya. Syafa'at yang dinafikan dalam Al-Quran, yaitu syafa'at bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Nah, yang berikutnya, syafa'at yang tidak sah. Nah, ini ada beberapa jenis dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan sebab mendapatkan syafaat. Nah, para ulama Islam mengatakan fa inna ahadits ziyarat kubrin kulluha dha'ifah la yu'tamad 'ala shay'in fiha. Sesungguhnya hadis-hadis tentang syafaat bagi orang yang ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua dha'if, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, tentang mendapatkannya syafaat. Ya. Termasuk perkara yang disunahkan, ziarah kubur Nabi SAW. Nah, tapi kalau seandainya itu sebab mendapatkan syafaat, nah, hadis-hadisnya dhaif. Nah. Dan juga yang berikutnya, syafaatu SAW lil akrab. Syafaat Nabi SAW kepada kerabat-kerabatnya. Nah, ini pun sanadnya ada rawi yang pendusta dan bercampur hafalannya. Atau syafaat Nabi SAW kepada sebagian negeri. Ya, syafaat kepada penduduk Mekah. Syafaat kepada penduduk Madinah. Nah, ini pun sama sanadnya ada rawi yang dhaif. Nah, kemudian syafaat Nabi SAW kepada orang yang hafal 40 hadis. Nah, ada hadis dari Anas bin Malik, tapi tidak sahih, dhaif hadisnya. Nah, kemudian juga syafaat Nabi SAW kepada orang yang membantu saudaranya. Nah, ini pun hadis yang dhaif. Barakallahu fikum. Walaupun dianjurkan membantu saudara dengan hadis yang lain, tapi ketika disebutkan ini mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka hadisnya dhaif. Nah, ini antara syafaat-syafaat yang manfiyah. Baik syafaat syirkiyah, ya, kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, atau syafaat-syafaat yang tidak sahih dalilnya dari Nabi SAW, sebagaimana perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Nah, syafaat manfiyah yang dinafikan di akhirat nanti. Nah, ada juga syafaat yang musbitah ditetapkan di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang ikhlas, para muwahhidin. Nah, wa yaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udina lahu ay yashfa'a yukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang-orang tersebut dengan pelantara Doa-doanya orang-orang diizinkan untuk memberikan syafaat. Untuk memuliakannya. Nah, dan mendapatkan tempat yang terpuji. Dan syafaat yang musbatah atau musbitah ini di akhirat, ada yang sifatnya umum, ada sifatnya khusus bagi Nabi SAW. Nah, dan syafaat yang musbitah ini ada syaratnya. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ridha kepada yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Nah, dan ini Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para muwahhidin. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Allah tidak meridhoinya. Ya. Jadi sekali lagi, ayat-ayat yang menafikan tentang adin syafaat ini berlaku kepada orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang khawarij yang mereka menolak adin syafaat. Berdalil dengan ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa Taala menafikan syafaat. Tidak bermanfaat syafaat-syafaat orang-orang yang berikan syafaat kepada mereka. Maksudnya kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang khawarij, mereka mengambil dalil tersebut untuk menafikan syafaat. Tidak ada syafaat di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka kekal dalamnya. Ya. Bahkan seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, mereka kekal dalamnya. Nah, mengingkari adanya syafaat Nabi SAW, mereka mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Padahal para ulama menggabungkan. Nah, ketika ada dalil yang menolak adanya syafaat dengan dalil yang menetapkan syafaat. Ini tolak ada syafaat-syafaat yang manfiyah. Syafaat-syafaat kesyirikan yang kita sebutkan tadi. Nah, dan yang tetapkan ada syafaat-syafaat yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ridha kepada yang memberikan syafaat dan yang disyafaati. Nah, dan kita sebutkan bahwasanya syafaat di akhirat nanti ada syafaat yang sifatnya umum. Nah, tidak hanya Nabi SAW, tapi yang lainnya pun bisa memberikan syafaat. Ada juga syafaat yang khusus. Syafaat yang umum diantaranya, syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini syafaat yang sifatnya umum. Ya. Syafaat terhadap orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, supaya tidak masuk ke dalam neraka. Baik. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berdasarkan al-hadis Allahumma sallim. Nabi mengatakan, ya Allah selamatkanlah. Ya Allah selamatkanlah. Nah, maknanya selamatkan orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka supaya tidak masuk ke dalam neraka. Nah. Yang kedua, syafaat terhadap orang yang masuk ke dalam neraka supaya keluar dari neraka. Nah, ini para ulama sepakat tentang adanya syafaat ini. Dan ini berlaku bukan hanya bagi Nabi SAW saja. Akan dari para nabi yang lainnya pun. Para siddiqin, para suhada, para salihin. Mereka pun bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat bentuk semacam ini. Nah, terhadap orang yang masuk ke dalam neraka supaya keluar dari neraka. Yang menyelisih syafaat ini orang-orang khawarij dan juga orang-orang mutazilah. Dikatakan mereka berkeyakinan seorang yang masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Nah, walaupun dia seorang mukmin. Yang ketiga, syafaat untuk mengangkat derajat. Nah, ini pun disepakati oleh para ulama tentang ada yang syafaat untuk mengangkat derajat seseorang yang berada dalam jannah. Nah, dan ini pun tidak khusus bagi Nabi SAW. Nah, yang lainnya pun di antara para nabi, ya, siddiqin, suhada, solehin, bisa memberikan syafaat yang seperti ini. Nah, ada pun syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang melakukannya kecuali Nabi SAW. Yaitu syafaat al-udmah. Syafaat yang agung. Nah, ketika di hari kiamat untuk menetapkan putusan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian datang kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, mereka minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat untuk memutuskan keputusan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada mereka. Nah, yang kedua, yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat untuk masuk ke dalam jannah. Nah, kaum mukminin ketika itu mereka yang berhak masuk ke dalam jannah belum bisa masuk ke dalam jannah. Nah, kemudian dengan syafaat Nabi SAW, sehingga binillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, syafaat Nabi SAW kepada ahlul kabair. Nah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, ya. Dan juga syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Dan yang kelima, syafaat Nabi SAW kepada pamannya. Nah, Abu Thalib yang semestinya berada di neraka yang paling bawah, tapi dengan syafaat Nabi SAW diringankan adabnya. Nah, diringankan adabnya. Kalau saatnya bukan karena saya, karena Nabi SAW, Abu Thalib akan berada di neraka yang paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi SAW diringankan adabnya. Nah, para ulama mereka berselisih. Bukankah tidak bermanfaat syafaat kepada orang-orang kafir? Nah, dan sebagaimana dengan syafaat Nabi SAW kepada pamannya Abu Thalib. Nah, para ulama mengatakan syafaat Nabi SAW kepada Abu Thalib bukan untuk mengeluarkan dari jannah, dari neraka. Nah, tapi hanya li tahfifil adab, hanya untuk meringankan adab saja. Nah, kemudian yang keenam, syafaat kepada manusia atau kaum mukminin yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Nah, ini antara syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang syafaat yang sifatnya umum, yang kita sebutkan, ada orang-orang yang mereka memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para anbiya, ya, para malaikat, para syuhada, nah, dan juga anak kepada orang tuanya mukmin, kepada saudaranya mukmin, nah, dan yang lainnya. Ini antara syafaat-syafaat yang sifatnya umum. Nah, barakallahu'alaikum. Ini sebagai khulasah, ringkasan, ya. Jadi, macam-macam syafaat, barakallahu'alaikum. Dan kitab yang paling mencakup tentang pembahasan tentang syafaat, dia punya kitab Syekh Mukhbil rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab yang judulnya As-Syafa'ah. Nah, ini mencakup pembahasan tentang syafaat beserta dalil-dalilnya. Dan syafaat yang khusus bagi Nabi SAW dan juga syafaat yang umum. Nah, selain Nabi, ada pun yang bisa, ya ada yang lain bisa memberikannya. Para Nabi, para siddiqin, para suhada. Nah, kemudian juga anak kepada kedua orang tuanya. Nah, saudara kepada saudaranya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih pembahasan tentang as-syafa'ah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. InsyaAllah nanti ya. Pada maghrib mungkin ada apa? Ta'lim di Jilakong. Abu Hamzah. Habibullah ta'ala. Nah. Jadi mungkin untuk ta'lim pada Isya. Hari Kamis malam Jumat. Mungkin libur dulu ya. Nah. Ta'lim manhajus salikin. Jadi bukan dulu. Nah, dan ikhwah, kalau ada kesempatan, nah, diharapkan untuk bisa menghadiri ta'lim di Jilakong pada maghrib, insyaAllah. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alaikum.